إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Hadirin dan hadirat Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Hadirin dan hadirat Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita pada kitab mulia dengan Manhaj Salaf karya Al-Ustaz Al-Fadhil Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullahu taala. Dan masih pada pembahasan bab keempat, yaitu dalil-dalil bahwasanya manhaj salaf adalah sebagai hujjah yang wajib diikuti oleh kaum muslimin. Dan masuk pada dalil nomor ke-55. Perhatikan halaman 142. Beliau menyebutkan Imam Al-Auza'i rahimahullah ta'ala wafat tahun 157 Hijriah mengatakan, Al-ilmu ma ja'a an ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ma lam yaji' an wahidin minhum falaysa bi'ilmin. Yang artinya adalah, ilmu adalah apa yang berasal dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang datang bukan dari seseorang dari mereka, maka itu bukan ilmu. Apakah ini mutlak? Ya, tentunya tidak jamaah. Di zaman tabi'in atau dari para tabi'in, dari tabi'ut tabi'in, dan juga generasi berikutnya, bahkan sampai mungkin orang-orang terdahulu yang sebelum kita mungkin seratusan tahun yang lalu, maka itu juga ilmu selama tidak menyelisihi faham para sahabat radhiyallahu anhu ajmain. Jadi di setiap generasinya pasti ada faedah dari semua para ulama'nya, dari semua para imamnya. Tapi selama yakni perkataan mereka menyimpang atau menyelisihi faham para sahabat radhiyallahu anhu ajmain, maka itulah yang dimaksudkan dengan bukan ilmu. Ilmu itu adalah yang datang dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak dari mereka, maka bukan ilmu. Apakah mutlak? Tentu tidak. Karena begitu banyak ulama dari zaman tabi'in sampai kemudian zaman kita bahkan sekarang, mereka yakni menyampaikan ilmu yang luar biasa. Tapi ingat, rujukannya sama. Cara memahami firman Allahnya, cara memahami sabda Nabi Muhammadnya sama dengan faham sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ia juga adalah ilmu. Yang tentunya dengannya kita memiliki keyakinan. Itulah di antara definisi ilmu yang membuat hati ini yakin. Dan kalau kita berbicara firman Allah Subhanahu wa ta'ala, berbicara agama Islam, maka ilmu itu adalah firman Allah dan juga sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan cara memahaminya yang sedang kita bahas ini dengan yakni pemahaman para salafus saleh, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Lanjut. Imam Al-Auza'i rahimahullah mengatakan, "Isbir nafsaka 'ala sunnah waqif haitsu waqafa al-qaum wa qul bima qalu wa kuffa 'amma kuffu 'anhu wasluk sabila salafika salih fa innahu yasa'uka ma wasi'ahum." Yang artinya adalah, bersabarlah dirimu di atas sunnah, tetaplah tegak sebagaimana para sahabat tegak di atasnya. Katakanlah sebagaimana yang mereka katakan. Tahanlah dirimu dari apa-apa yang mereka menahan diri darinya. Dan ikutilah jalan salafus saleh, karena akan mencukupimu apa saja yang mencukupi mereka. Jamaah sekalian rahimakumullah, bersabarlah dirimu di atas sunnah, karena berat. Seperti memegang bara api, pengennya kita lepas, kan panas. Di antara penafsirannya, sabda Nabi Muhammad SAW, "Kal qabit 'alal jamar," orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah di akhir zaman, seperti orang yang menggenggam atau memegang bara api, itu karena ya panas, pengennya kita lepas. Kalau Anda tidak bersabar dengannya, ya pasti sudah Anda lepas. Apalagi misalnya untuk kasus kita zaman sekarang, yang hijrahnya belum sampai tujuan. Maka sangat mungkin bukan cuma futur, bukan cuma kemudian kemalasan datang, tidak. Tapi bahkan mungkin lebih daripada itu. Kembali kepada komunitas yang lama, kembali kepada teman-teman yang lama. Kenapa? Karena hijrahnya belum sampai tujuan. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, siapapun di antara kita yang baru hijrah, baru awal-awal ngaji, maka bersemangatlah menghadiri majelis ta'lim. Enggak mesti tiap hari, enggak. Tapi Anda punya waktu yang rutin. Mungkin dalam satu pekan 2 kali. Atau dalam 1 pekan 3 kali, itu sudah cukup untuk latihan. Karena kalau belum terlatih nanti berat. Wah, masa setiap hari berat? Mungkin pilih yang subuh 1, mungkin yang maghrib 1, atau maghrib 2-duanya, terserah. Kenapa? Karena tugas Anda nuntut ilmu. Pengen dakwah juga Ustaz, sabar dulu. Kadang-kadang semangatnya berlebihan. Jadi, perkaya diri dengan ilmu dulu. Kalau misalnya ingin berdakwah di media sosial, silahkan mungkin re-share saja postingan seorang ustaz. Akan jauh lebih aman. Tapi kalau Anda bikin tulisan sendiri, bikin pic sendiri, bahkan mungkin bikin video sendiri, ketergelincirannya sangat besar. Kenapa? Anda baru nuntut ilmu. Tugas Anda nuntut ilmu dulu. Sudah mantap, silakan. Enggak mesti kemudian berdakwah di tausiah seperti ini atau di mimbar Jumat. Bisa dengan tulisan. Dan ingatlah, prioritas apa yang harus Anda pelajari lebih dulu, yaitu akidah. Kalau sudah berbicara akidah, berarti rukun iman. Dalami itu, khususnya iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama kayak orang baru masuk Islam aja, kan Anda baru hijrah nih. Mulai lagi dari awal. Tahapan orang yang masuk Islam kan kayak gitu. Begitu masuk, pelajari akidah, rukun iman. Kerucutkan pada rukun iman pertama kepada Allah. Baru kemudian belajar bagaimana cara Anda menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara yang benar. Masuk perkara ibadah. Itulah tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sana. Jamaah sekalian rahimakumullah, orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah di akhir zaman seperti sekarang ini berat. Tantangannya banyak, penolakannya banyak. Tapi kan tidak seberat Nabi Muhammad dulu. Enggak ada apa-apanya kita. Ingat satu sejarah bagaimana pertama kali Nabi Muhammad SAW berdakwah. Dan kala itu beliau menyeru di Bukit Safa. Beliau menyeru orang-orang di Mekah dengan seruan layaknya seseorang yang memperingatkan masyarakat akan datangnya musuh. Hingga semua orang perhatian. Ya sabahah, kata Nabi Muhammad SAW. Akhirnya semua orang berkumpul. Baru Nabi Muhammad SAW sampaikan dakwahnya. Agar mereka bersaksi tiada Tuhan selain Allah yang patut disembah. Agar mereka bersaksi Muhammad Rasulullah. Dan Nabi Muhammad SAW mengancam. Siapa yang tidak beriman, azab Allah menanti. Dan kemudian banyak yang Nabi Muhammad sampaikan kala itu. Kala itu semua mereka hanya terdiam. Tidak ada penerimaan langsung, saya beriman, enggak. Dan tidak ada juga kemudian penolakan langsung. Ah, kamu ini apa sih? Enggak ada. Semuanya hanya kaget. Karena yang Nabi Muhammad SAW sampaikan, itu enggak bisa mereka tolak. Dan ini orang yang mereka kenal. Tapi menyampaikan firman Tuhan. Semuanya kala itu hanya terkaget. Terperanjat. Tapi begitu kemudian mereka pulang ke rumah masing-masing, kemudian mereka lebih tenang lagi kondisinya, baru yakni mereka yakni tersadarkan. Sadarnya bukan berarti untuk beriman. Sadarnya adalah seperti perkataan Abu Lahab di tempat itu. Yang komen kala itu cuma Abu Lahab. Tapi kalau pian ikut kajian Ustaz Firanda waktu itu di sini, di surah-surah pendek, beliau sampaikan, kenapa Allah melaknat yakni dua tangan Abu Lahab? Karena dia mengejeknya itu betul-betul dengan dua tangan. Menunjuk Nabi Muhammad SAW, agar semua orang yang hadir kala itu, jangan percaya sama orang ini. Ini pendusta nih, dua tangan. Tapi begitu mereka pulang, perkataan Abu Lahab lah tentunya yang mereka pegang. Pian tahu akhirnya mereka sadar, oh iya ya, ini pendusta ya. Oh ini orang gila ya, macam-macam. Akhirnya, setiap kali Nabi Muhammad SAW berpapasan dengan mereka, mereka mengejek Nabi Muhammad SAW. Semua penduduk kota. Kalau cuma di media sosial zaman sekarang, blok selesai. Unfriend selesai, unfollow selesai. Ini setiap tempat Anda kunjungi, Anda datangi, bertemu dengan mereka, mereka mengejek Anda. Mereka mengatakan, oh yang seperti ini yang ngaku Rasul. Oh ini sama nih sama kakeknya nih. Dia, Nabi Muhammad dipanggil Ibnu Abi Kabsyah. Nabi Muhammad punya kakek dari arah ibu beliau. Itu memang juga menyelisih agamanya orang-orang Mekah. Di mana mereka semuanya menyembah berhala, kakek Nabi Muhammad dari ibu beliau, itu agamanya Nasrani. Kala itu kakek Nabi Muhammad juga diejek. Karena apa? Karena memeluk agama yang enggak umum. Ke kakek itulah Nabi Muhammad disebatkan. Nah, kakek sama cucu sama aja. Kenapa? Karena Nabi Muhammad menyelisih agama mereka. Cuma Nabi Muhammad tegar sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau sejak Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk berdakwah terang-terangan hadapi mereka, Nabi Muhammad belak-belakan yakni salat dan kaum muslimin salat di hadapan mereka. Walaupun semuanya yakni enggak semuanya, sebagian mereka selalu ada yang mengejek ibadah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sebelumnya itu ketika dakwah sembunyi-sembunyi, beribadah di Ka'bah pun mereka sembunyi-sembunyi. Tapi kala itu Nabi Muhammad belak-belakan, terang-terangan. Dan tentunya akhirnya mereka meeting. Karena lambat laun ada yang menerima. Lambat laun bahkan pemuka-pemuka Quraisy ada yang menerima dakwah Nabi Muhammad. Membahayakan juga ini kata mereka kan. Akhirnya mereka meeting untuk bagaimana kita menghambat dakwah si Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Artinya kalau dibandingkan kita ketika memeluk Islam ini dengan Nabi Muhammad, dengan para sahabat yang harus sampai mati mempertahankan Islamnya, ringan. Maka pegang aja. Bara api itu pegang aja. Ejekan itu, celaan itu, tuduhan-tuduhan itu terima aja, santai. Ya. Karena selama orang itu kemudian di zaman kita sekarang ya, dia punya rasa penasaran yang tinggi, dia akan belajar kok. Orang zaman sekarang bahkan orang kampungnya pun tidak bisa Anda kelabui. Selama sinyal masuk ke kampung tersebut, tidak bisa Anda bohongi sekarang. Dulu mungkin, info mungkin untuk mereka sedikit, tinggal didoktrin, asal ada da'i yang kalau dakwahnya itu tauhid, dakwahnya itu sunnah, gak usah dengerin. Bisa didoktrin, orang kampung. Sekarang gak bisa. Apa gerang? Browsing orang. Zaman kita sekarang. Apa saja yang dituduhkan, orang akan browsing. Dan orang kemudian nanti akan membanding-bandingkan. Mereka pinter kok. Ya. Apalagi kajiannya live. Dimana mengajarkan kepada para ustadznya untuk berbicara jauh lebih hati-hati. Tapi kan live, tanpa editan. Kita bahas waktu kemarin pengajian Talbis Iblis. Perkataan Imam atau perkataan Umar bin Abdul Aziz. Bahwasanya jika ada satu kelompok kemudian merahasiakan kajiannya eksklusif sekali, enggak umum, tidak untuk umum, atau sekalinya orang umum pengen masuk pun harus bayat dulu, harus jadi anggota dulu, waktunya juga enggak umum, misalnya jam 11, jam 12 malam, enggak umum. Maka kata Umar bin Abdul Aziz, ketahuilah, mereka sedang berada di atas kesesatan. Simple. Selama kajian itu untuk umum kaum muslimin, dan waktunya juga standar, habis subuh, untuk ibu-ibu biasanya banyak masjid musola, habis asar, untuk umum juga habis maghrib, maka insya Allah tidak ada yang disembunyikan. Tapi kalau sudah, bukan berarti mutlak ya, terkadang ada orang kajiannya rumahan karena memang belum punya masjid. Atau sekalinya pengen bikin masjid, kemudian IMB gak keluar. Padahal IMB pengen keluar, tapi kemudian ada provokator hingga gak bisa keluar. Macam-macam. Gak mutlak memang. Tapi kalau sudah aneh, tertutup, harus punya membership, harus bayar sekian, macam-macam. Ini sudah ciri-ciri penyimpangan ada pada sekte atau faham atau kelompok tersebut. Karena kalau ini adalah untuk kaum muslimin, sebarkan gratis dong. Tip sholat khusyuk 300.000. Wah, orang kaya saja yang bisa bayar itu. Sudahlah miskin, fakir, tidak tahu cara sholat khusyuk. Kalahnya double sama orang kaya. Berikan gratis untuk kaum muslimin. Pahala Anda dari Allah. Ambil hak Anda dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Pahala yang selalu bergulir. Karena pelajaran Anda, karena dakwah Anda, orang faham. Oh gini tata cara wudu yang benar. Oh gini tata cara sholat yang benar. Gara-gara Anda itu. Dia sholatnya bagus. Dia wudunya benar. Anda mati. Dia panjang umur. Dia ajarkan ke anaknya. Dia ajarkan ke istrinya. Istrinya lagi mungkin ustazah. Ngajarkan ke orang juga. Apa enggak? Istilahnya apa tuh? Mengakar. Bukan mengakar apa tuh? Ya. Makin luas. Kenapa? Puncaknya Anda. Itulah kenapa Nabi Muhammad tidak bisa kita hitung pahalanya. Karena beliau kita tahu Islam. Dan juga para sahabat. Radiyallahu anhu ajain. Maka bersabarlah. Bersabarlah dirimu di atas sunnah. Karena orang yang menjalankan sunnah. Di zaman kita sekarang ini. Melakukan kebaikan di mana banyak yang buruk. Menegakkan ajaran-ajaran Nabi Muhammad. Di mana yang lain sudah banyak yang meninggalkan. Yang menjalankan dan menegakkanlah dianggap orang yang baru atau aneh. Persis sabda Nabi Muhammad al-Ghuraba. Orang-orang yang baik di tengah orang-orang yang buruk. Saking sudah merebaknya keburukan, ketika Anda melakukan kebaikan, seperti Anda yang melakukan keburukan. Karena orang sudah terbiasa dengan yang buruk. Ketika Anda menjalankan sunnah, ini ajar Nabi Muhammad bagi orang asing. Hingga kemudian mereka mengatakan, ini ajaran baru, padahal Nabi Muhammad yang ajarkan baru dari mana? Situ saja yang belum tahu. Kenapa? Karena situ biasanya menjalankan yang buruk-buruk. Yang umum ada di masyarakat. Jadi bersabar ya, karena panas. Telinga panas, hati panas. Dengan ejekan, dengan cacian, makian. Untuk zaman kita sekarang adalah mungkin bulian. Maka bersabarlah. Orang yang bersabar tentunya akan Allah lipat gandakan pahalanya di hari kiamat. Tak terkira. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan balasan untuk orang-orang yang sabar dengan pahala yang tak terkira. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut. Tetaplah tegak sebagaimana para sahabat tegak di atasnya. Ya, sampai mati pun mereka tetap mengatakan ahadun ahad. Disiksa mereka, mati mereka, diperintahkan untuk kembali kepada agama yang lalu. No. Dan kita kan bukan sampai level itu. Mempertahankan keislaman sampai mati, belum. Jauh level kita. Tapi tetap harus ditegakkan. Ini ajaran Nabi Muhammad SAW. Ini ya yang diajarkan juga para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Maka tegakkanlah. Walaupun misalnya Anda bersendirian. Karena yang namanya al-jama'ah itu bukan orang banyak. Yang namanya al-jama'ah ma wafaqa ta'atillah, kata Abdullah bin Mas'ud. Yang bersesuaian dengan ketaatan kepada Allah, itulah jamaah, walaupun Anda sendirian. Satu kampung mungkin, dimanapun Anda berada, mereka melakukan penyimpangan, Anda sendirian yang lurus, ya Anda adalah jamaatul muslimin. Jadi harus sabar dan tetap tegak ya di atas sunnah. Katakanlah sebagaimana yang mereka katakan. Jangan menyelisihi mereka. Kalau Anda ingin menjadi generasi yang baik juga seperti generasi para sahabat, kita sudah terangkan kemarin makna bi ihsan dalam firman Allah surah At-Taba 100, walladzina taba'uuhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka yaitu para sahabat Muhajirin dan Anshar dengan kebaikan, artinya bersesuaian dengan yang mereka katakan, yang mereka praktekkan, tidak menyelisih mereka. Anda ingin jadi generasi yang baik, karena maknanya umum, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, kata Ibnu Katsir, maknanya bisa umum. Artinya kita juga bisa menjadi umat yang terbaik atau umat yang baik. Tapi patokannya mengikuti para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Tahanlah dirimu dari apa-apa yang mereka menahan diri darinya. Mungkin di antara maknanya sesuatu yang para sahabat tidak tanyakan, Anda enggak usah nanya. Karena berarti enggak penting. Karena para sahabat tidaklah mereka bertanya kecuali yang penting-penting. Menahan diri. Dan jangan berlebihan. Seperti akhir-akhir ini. Saya lihat videonya juga di handphone sebagian kru. Tak taunya saya lihat di DM saya juga ada. Tentang dua orang yang sholat dan masjidnya banjir basah. Takalluf. Anda menyusahkan diri Anda sendiri. Bertakwa semampunya tidak seperti itu maknanya. Belum lagi juga mereka berdua sholat, kemudian posisi makmumnya kan juga salah. Laki-laki jika berdua, makmumnya di kanan, persis sejajar. Ini enggak di belakang. Khilaf, okay, no problem. Tapi Anda, yakni menyusahkan diri Anda sendiri. Karena memang tidak terlalu calab, tapi sepertinya kalau sampai mata kaki ada itu. Kan repot. Anda menyusahkan diri Anda sendiri dengan sholat di masjid yang demikian. Cari tempat di mana kemudian kering, kan jauh lebih nyaman sholatnya. Wallahualam bisa. Jangan-jangan yang kita takutkan, jadi seudhan nih, yang kita takutkan Anda mengolok-olok agama sebenarnya. Anda main-main. Kan kelihatan sekali temannya juga yang ambil video. Supaya viral kemudian sholat di masjid yang kemudian calab bahasa kita. Airnya cukup tinggi sampai mata kaki ya berapa senti lah itulah ya. Yang penting viral. Yang penting terkenal. Jadi su'udzon kita. Kalau Anda begitu, sampai seperti itu sholat Anda. Tapi sebenarnya Anda betul-betul lima waktu di masjid. top, no problem. Asal Anda lima waktu di masjid. Betul-betul Anda orang yang terpaut hatinya selalu ke masjid. Bahasa pun kami sholat. Kenapa? Memang selalu di masjid. Anak muda yang hatinya terpaut dengan masjid. Tapi kan sisa berdua. Jadi dosa nanti kita. Kenapa? Ditakutkan Anda main-main. Subhanallah. Wallahu a'lam bissawab. Anda ingin viral, viralah dengan kebaikan. Bikin karya. Gerakan TikTok yang baru. Wallahu a'lam bissawab. Lanjut. Ya Allah. Orang barak dikerjainya juga betiktokan. Ya Allah. Lanjut. Tahanlah dirimu dari apa-apa yang mereka menahan diri darinya. Di antaranya tadi. Itu salah satu contoh saja. Menahan diri. Mereka tidak bertanya tentang satu perkara tentang agama ini. Anda tidak usah tanya. Berarti tidak penting. Karena tidaklah para sahabat bertanya kecuali yang penting-penting. Ustaz, bagaimana dengan hal-hal yang di zaman para sahabat tidak ada? Loh, silakan tanya kalau berkaitan dengan agama. Gimana dong? Hukum sholat. Tapi di tengah-tengah sholat, mesti air seni keluar. Gimana? Hukum sholat, tapi membawa kantung di mana kotorannya mesti keluar. Karena gak punya pembuangan. Dibikinkan kemudian. Iya. Itu di zaman kita. Tanya, silakan tanya. Wallahu a'lam bissawab. Itu penting dalam urusan agama kita. Wallahu a'lam bissawab. Indah pentingnya belajar agama. Yani, dan Anda tahu mana yang betul-betul bermanfaat untuk agama dan yang tidak. Wallahu a'lam bissawab. Sama juga adab Anda bertanya lewat kertas. Karena kenapa disortir sama Ustaz Farhan? Karena terkadang sebagian main-main. Ada yang waktu itu yakni tanpa ada sortiran, ya ulun-ulun baca semua. Jadi kan jadi aneh jadinya. Walaupun tentunya selama satu pekan saya dapat masukan, ada jamaah yang kurang nyaman mendengarkannya dan lain sebagainya. Makanya tolong disortir. Gak apa-apa, gak sesuai tema, gak apa-apa. Asal memang bagian dari agama penting kita ketahui, ya silahkan, no problem. Lanjut. Jamaskan rahimakumullah dan ikutilah jalan salafus salih karena akan mencukupimu apa saja yang mencukupi mereka. Gak usah nambah-nambah, udah. Tidak perlu berkreasi pada agama ini. Yang ada, jangan dimodifikasi. Cukupkan diri kita, ngikuti mereka. Karena tidak ada satu kebaikan pun yang terlewat oleh mereka. Sahabat Rasulullah SAW. Enggak ada. Tidak ada satu kebaikan yang terlewat oleh mereka. Dari Nabi Muhammad SAW. Mesti mereka ketahui. Dan sebagian agama ini, sekian persennya, itu berdasarkan pertanyaan mereka. Saking, yakni, begitulah gaya hidup mereka. Yaitu agama, yaitu ibadah. Bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah. Makanya pertanyaan mereka beranyak, ayyul amali afdol. Banyak di sabda-sabda Nabi Muhammad kayak gitu. Wahai Rasul, amal apa yang paling afdol? Amal apa yang paling afdol? Begitu terus pertanyaan. Karena itulah gaya hidup mereka. Jadi tidak ada satu kebaikan yang terlewat oleh mereka, para sahabat, radhiyallahu anhum ajma'in. Lanjut. Beliau rahimahullah juga berkata, Imam Al-Auza'i, meninggal tahun 157 Hijriah. Alaika bi'athari man salaf wa in rafadokan nas. Wa iyyaka wa ara'a rijal wa in zakhrafuhu lakabil qaul. Yang artinya adalah hendaklah engkau berpegang kepada athar salafus salih. Meskipun orang-orang menolakmu dan jauhkanlah dirimu dari pendapat orang meskipun ia hiasi pendapatnya dengan perkataannya yang indah. Retorika. Pokoknya perkataannya indah, tutur katanya indah. Anda tersihir dengan ceramahnya. Anda tersihir dengan dakwahnya. Tapi tidak sesuai dengan athar salafus salih. Tapi tidak sesuai dengan yakni yang diajarkan para sahabat. Enggak. Berpegang teguhlah, hendaklah engkau berpegang teguh kepada athar salafus salih para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Meskipun orang-orang menolakmu. Anda kan belum pernah merasakan level diusir dari sebuah masjid kan. Sebagian ustaz kita kan merasakan. Diusir dari sebuah masjid. Setelah sholat didekati takmir. Kamu salafi ya. Kamu wahabi ya. Lain kali jangan sholat sini ya. Sampai seperti itu, kita kan gak pernah. Itu di Indonesia itu. Subhanallah. Tetaplah berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan pemahaman salafus saleh, walaupun ditolak orang. Yang kita sayangkan, sebagian kaum muslimin, yang mereka lakukan, persis seperti yang orang kafir lakukan. Menghina kaum muslimin, itu kerjaan orang kafir. Mungkin Anda nonton video saya terakhir, yang dipotong sama Akh David. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَإِذَا مَرُّ بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ. Dan jika mereka, orang-orang yang beriman, marubihim, melewati orang-orang kafir, yataghamazun, mereka mengejek, mengolok-ngolok. Al-ghamas, itu maknanya luas. Tapi semuanya mengerucut pada makna menghina. Entah dengan perkataan, entah dengan perbuatan, entah bahkan cuma dengan gestur mulut, atau mungkin gerakan mata, atau mungkin kedipan mata, atau gerakan alis, terserah. Tapi intinya ngejek. Itu kerjaan orang kafir. Wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fahim. Kalau nanti mereka sampai ke rumah, orang-orang kafir sampai ke rumah, lebih-lebih lagi. Ketika bertemu dengan Anda saja, Anda mungkin memelihara celana cingkrang, Anda mungkin memelihara jenggot. Pandangan mereka, pandangan ejekan lah. Saya enggak bisa praktekkan. Sampai ke rumah mereka akan ngobrol. Lihat enggak tadi itu? Ngejek aja kerjanya. Ini kerjaan orang kafir. Kenapa kaum muslimin kau ikut-ikutan? Ini sudah sifat mereka. Menghina dan mengejek orang-orang muslimin. Itu kerjaan orang kafir. Kok sebagian kaum muslimin ikut-ikutan? Aneh banget. Betul ya kata Nabi Muhammad ya. Kalian akan mengikuti mereka. Sejengkal demi sejengkal. Sahasa demi sahasa. Hingga jika mereka masuk lubang bob sekalipun. Hingga jika mereka masuk lubang biawak, berlubang kadal Arab sekalipun, kalian akan mengikutinya. Kata para sahabat, siapa mereka wahai Rasul? Apakah Yahudi atau Nasrani dan Nasrani? Kata Muhammad, siapa lagi kalau bukan mereka? Dulu, ulun pernah menyampaikan, dan ulun sekarang akan meralatnya. Disebutkan lubang bob oleh Nabi Muhammad SAW. Kala itu ulun sebutkan bahwasanya berliku-likunya lubang bob. Padahal maknanya tidak seperti itu. Ulun cabut perkataan ulun mungkin di pertemuan yang ulun lupa. Lubang bob masuk dan keluarnya di situ. Artinya repot memang. Tapi bukan karena di dalamnya itu kemudian banyak cabang-cabang lubang, tidak. Satu, masuk dan keluar di situ. Artinya sempit. Perkara yang aneh-aneh pun nanti kalian akan ikut. Sampai tata cara makan, tata cara minum, kalau sudah beragama, sudah nyapang. Natalan umpat, tahun baruan umpat, imlekan umpat, itu urusan agama sudah umpat. Dan yang lain. Betul ya, saudara. Sampai sifat mereka suka mengejek kaum muslimin, kok kaum muslimin ikut? Aneh ya. Subhanallah. Pas ketemu ngejek. Bukan kebanjiran saja. Nah. Atau mungkin dengan pandangan mata saja, atau mungkin dengan gerakan mulut saja, tapi intinya ngejek. Belum pernah ceritakan ya, ikhwah kita di Balikpapan ya, ketika beliau hijrah gitu ya, dan hijrahnya unik, hijrahnya karena kepergok parkir. Ini kita akan lanjutkan setelah itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا lanjutkan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Melanjutkan cerita ikhwah kita di balik papan itu ya. Jadi suatu hari dia ingin salat dan dia menepi ke masjid kita. Kemudian ya niatnya setelah salat ya melanjutkan urusannya. Dia tidak tahu bahwasanya di malam itu ada kajian Ustaz Muflih, kalau tidak salah beliau bercerita Ustaz Muflih Safitra hafizhahullah taala. Kemudian selesai sholat, mobilnya itu gak bisa keluar. Karena ketutup dengan banyak mobil. Minta petugas parkirnya pun bisa gak keluar. Waduh gak bisa pak, udah ketutup banget semuanya. Bapak gak tahu ya di sini ada pengajian. Gak tahu katanya. Akhirnya gak bisa pak. Akhirnya dia duduk. Dia dan istrinya duduk mendengarkan. Dia mengatakan ketika mendengarkan itu panas. Karena mungkin yang disampaikan bertentangan dengan keyakinan dia selama ini. Siap. Berlalu, besoknya Ustaz Muflih disebutkan, ngisi di kantor dia lagi. Jadi di kantor dia ada pengajian, begitu dia duduk, di masjid kantornya, begitu dia duduk. Ini yang tadi malu. Tapi dia subhanallah mau untuk duduk. Ini jamaah. Pian kalau bisa ajak teman, yang mungkin tadinya berseberangan, asal dia mau duduk aja, itu sudah yakni benih-benih hidayah insya Allah, karena udah mau duduk, walaupun mungkin pertama kali, kedua kali, ketiga kali rasa dikemplang gitu ya, karena mungkin berbeda gitu ya. Akhirnya pelan-pelan dia ikuti terus pengajian Ustaz Muflih. akhirnya sampai dia bagian dari panitia sekarang. Bagian dari panitia pengajian, yakni ya, balik papan. Nah, yang ini ceritakan, beliau kemudian ketemu dengan bos beliau dulu. Setiap kali bertemu, selalu yang ini pandangannya sinis. Ke jenggot beliau, ke celana beliau. Tapi beliau biasa, kan mungkin ini ejekan untuk saya. Biasa. Di kali yang keempat, dan itu di depan khalayak, banyak orang. Dan beliau menyinggung, dan singgungannya itu menyebutkan nama Nabi Muhammad SAW. Oh, di situ dia, oh ini udah bukan saya ini. Ini yang diejek adalah yang saya ikuti. Dia kemudian bicara. Juga di depan khalayak. Dia menjawab apa adanya. Walaupun tentunya itu cukup memukul ya. Karena ini dulu adalah atasan dia, bos. Dan orang lain tahu. Bahwasanya derajat dia dulu hanya supir. Orang kalau misalnya sampai dinasehati seperti itu. Atau menyampaikan satu dalil. Dia merasa dipermalukan juga. Makanya dia membela diri. Kenapa? Yang disinggung adalah Nabi Muhammad SAW. Karena memang hakikatnya orang mengejek orang yang menjalankan sunnah. Ulun cuma contohkan yang tadi doang ya. Itu yang Anda ejek sebenarnya yang mereka ikuti. Bukan orang itu. Ini Anda nih, siapapun nih di luar sana nih. Anda mengejek teman-teman yang istiqomah dengan sunnahnya. Mungkin istiqomah dengan sholat lima waktunya. Ada loh jamaah kita itu. Di sini-sini tetangganya karena lima waktu ke masjid. Kenapa aneh? Iya. Sama orang rajin kok sini. Itu tidak lain dan tidak bukan. Dia muslim tapi hatinya jauh dari masjid. Iri sebenarnya. Tapi yang keluar adalah ejekan. Tapi yang keluar adalah pandangan sinis. Atau mungkin gestur mengejek. Subhanallah. Jamaah sekalian rahimakumullah. Hakikatnya yang Anda ejek itu yang mereka ini ikuti. Nabi Muhammad. Dan Anda kan enggak berani mengatakan Nabi, mengejek Nabi Muhammad langsung. Siapa yang berani? Karena kalau ada yang berani, ya tinggal tunggu waktu aja. Tinggal tunggu waktu aja. Biasanya, saya bukan dukun ya, biasanya kehidupannya susah. Yang berani dengan mengejek agama, mengejek Allah, mengejek Nabi Muhammad, mengejek Al-Quran, biasanya cuma tunggu waktu doang. Dan kadang-kadang kita menyaksikan kebenaran itu. Belum pernah cerita kalau gak salah ya bagaimana orang yang mengejek Nabi Muhammad di zaman Ibnu Hajar. Yang tubuhnya dikoyak-koyak oleh anjing. Ya, Ibnu Hajar menghadiri satu pertemuan. Di mana di situ juga pemuka agama lain hadir. Dipersilakan masing-masing berbicara. Ketika yang Nasrani berbicara, dia mengejek Nabi Muhammad. Anjing ada di situ. Itu bahasa kita itu menyalak. Apa ya? Bukan menggonggong. Menyalak. Pokoknya pengen nyerang. Tapi dia dirantai. Begitu ejekan itu muncul untuk Nabi Muhammad. Marah. Anjing aja marah. Binatang tahu nih orang gak bener nih. Ejek makhluk paling mulia nih. Tapi dia melanjutkan ejekan tersebut. Lepas anjing itu dari rantainya. Dia serang orang ini. Disebutkan dari mulutnya robek sampai dada. Binatang aja tahu. Subhanallah. Jamaah sekalian rahimakumullah. Sebenarnya hakikatnya yang Anda ejek dari teman-teman yang menjalankan sunnah. Yang istiqomah di atas sunnah. Sunnah ini maknanya luas ya. Luas. Orang-orang yang bakti sama orangnya itu menegakkan sunnah. Orang-orang yang baik dengan teman-temannya itu menegakkan sunnah. Orang yang menegakkan sholat waktunya itu menegakkan sunnah. Luas maknanya. Bukan cuma terpaku pada jenggot. Bukan terpaku pada celana atau kemudian hijab atau cadar. Enggak, luas. Orangnya istiqomah di atas agamanya. Yang Anda ejek sebenarnya bukan mereka. Tapi yang mereka panuti. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Tapi kan Anda enggak berani ejek langsung kecuali Anda kafir. Hanya orang kafir yang mau berani ngejek langsung. Contoh kayak siapa tuh? Charlie Hebdo. Kan mati juga. Mengenaskan lagi matinya. Wallahualam bisa. Dan disebutkan mereka selalu disebutkan mereka akan mengadakan lagi, mengadakan karikatur lagi untuk Nabi Muhammad. Silahkan bikin. Ya. Anda kan pengen kemudian kami kaum muslim bereaksi. Enggak. Long sejak Nabi Muhammad hidup saja beliau dihina kok, santai aja beliau tetap mulia sallallahu alaihi wasallam. Tapi kehidupan Anda repot. Allah yang menyebutkan Al-Qur'an dengan empat penguatan akan baiknya akhlak Nabi kita Muhammad SAW. Anda ingin ejek, Anda harus ngaca. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Di awalnya kan Allah Subhanahu wa taala bersumpah, nun wal qalami wa ma yasturun. Tidaklah Allah bersumpah kecuali ingin menguatkan satu perkara, ingin menyampaikan satu perkara yang penting. Ayat berikutnya baru wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan sesungguhnya inna kata penguat dalam bahasa Arab. Lam fathah kata penguat yang lain. Satu aja cukup. Allah habis bersumpah ngomong Muhammad itu akhlaknya baik, cukup. Tapi Allah bikin tiga penguat. Untuk membuktikan ini adalah makhluk yang sangat mulia sallallahu alaihi wasallam. Anda ejek. Anda yang tidak ngaca. Bisa jadi orang-orang seperti ini tidak punya cermin di rumahnya. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut. Hendaklah engkau berpegang kepada atsar salafus saleh meskipun orang-orang menolaknya, tetaplah berpegang teguh. Mungkin orang-orang di sini bisa jadi orang-orang terdekat jamaah. Orang tua Anda, saudara kandung Anda, atau bahkan mungkin pasangan Anda, ya, enggak usah mikir yang jauh, kadang-kadang orang ring satu kita aja menolak kita kok. Kadang-kadang orang terdekat kita menolak kita. Tetaplah istiqomah. Dan barengnya dengan doa ya. Karena bisa jadi terkadang penolakan muncul karena mereka hanya belum tahu. Maka tugas Anda ngasih, tahu sisanya banyak doa ya. Dan jauhkanlah dirimu dari pendapat orang meskipun ia hiasi pendapatnya dengan perkataan yang indah. Seindah apapun kalau menyelisih sabda Nabi Muhammad, seindah apapun kalau menyelisih firman Allah, ya kita tolak. Ini kaedah. Ini kaidah. Kullu qawlin mukhalifin lid-dalil lazima inkaruhu. Semua perkataan yang menyelisih dalil firman Allah, sabda Nabi Muhammad dengan paham para sahabat harus diingkari. Karena berbicara agama jemaah. Kalau perkataan Anda indah, Anda hiasi perkataan Anda indah tapi tidak berkaitan dengan agama, oh silakan aja. Mungkin Anda pintar bersyair, Anda pintar bikin puisi, nggak ada hubungannya. Tapi kalau soal agama, seindah apapun Anda mengemas yang Anda sampaikan, padahal ia adalah penyimpangan, orang-orang yang berpegang teguh akan selalu tahu, wah ini menyimpang. Walaupun mungkin indah kemasannya, packagingnya. Jadi jangan terkelabui dengan indahnya retorika. Banyak ustaz kalau berbicara, mungkin Anda ngantuk. Ya, mereka tidak pintar retorika, mereka tidak pintar untuk mengolah kata. Terkadang terbata-bata, terkadang yakni kecil, terkadang ya tidak bisa menghidupkan suasana misalnya. Tapi yang disampaikan firman sabda perkataan sahabat. Maka Anda para pendengarlah yang harus sabar. Kenapa? Karena yang dia sampaikan ilmu. Mungkin cara menyampaikannya kurang oke. Bahkan sebagiannya mungkin bikin ngantuk katanya. Ini pernyataan sebagian jamaah. Ngantuk jamun ustaz itu ceramah aja. Tak taunya ceramahnya ceramah subuh dan Anda begadang sampai jam 3. Ya jelas Anda ngantuk. Gimana? Pasti ada sebabnya ya. Lanjut. Dua perkataan terakhir nih kita akan sebutkan. Dari 57 dan juga 58. Imam Abu Hanifah, sudah masuk ke Imam Madhab sekarang. Imam Abu Hanifah rahimahullah pernah ditanya, bagaimana pendapat Anda tentang perkataan yang diada-adakan oleh manusia mengenai anggota tubuh dan jasad bagi Allah? Kita sudah bahas ini, dua pekan lalu ya. Talbis iblis untuk orang-orang mujassimah. Sudah kita bahas ya. Anda yang enggak ikut ya mungkin bisa tonton videonya lagi. Bagaimana menerangkan prinsip dasar Ahlus Sunnah, bagaimana sikap mereka dalam asma sifat ada tiga. Belum terangkan secara singkat. Ahlus sunnah wal jamaah, cara mereka dalam beragama berkaitan dengan asma dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala, tiga. Ini minimal, karena sebenarnya banyak. Dalam hal menetapkan, maka mereka ahlus sunnah menetapkan semua asma dan sifat Allah yang Allah tetapkan untuk dirinya dalam Al-Quran, yang Nabi Muhammad tetapkan untuk Allah dalam al-hadis, tanpa empat hal, tanpa melakukan empat hal. Tahrif, perubahan. Entah perubahan makna, entah perubahan lafaz yang kemudian akhirnya merubah makna, atau perubahan harokat hingga merubah makna, Ahlus Sunnah tidak melakukan. Tanpa kemudian takyif, bertanya atau menentukan bagaimana caranya sifat Allah. Karena enggak ada cara. Anda bertanya bagaimana sifat Allah, Anda membicarakan Allah-Nya. Dan ini caranya tidak ada. Untuk menggapai itu, enggak pernah ada yang lihat bagaimananya. Bahkan tidak untuk Nabi kita Muhammad SAW. Wala ta'til. Dan Ahlus Sunnah tidak melakukan ta'til, peniadaan, penafian. Niatnya baik, ingin mensucikan Allah agar tidak sama dengan sifat makhluknya. Tapi caranya mereka nafikan. Salah. Lalu Allah menyebutkan kok, kenapa Anda tiadakan? Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Allah menyebutkan, Allah maha mendengar, Allah maha melihat, Allah maha yang lain. Kenapa Anda tiadakan? Allah berfirman kok Anda tiadakan. Dan yang terakhir, tempatan tamfil menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Satu. Dua. Dalam bagaimana mereka menafikan. Maka Ahlus Sunnah menafikan semua sifat. Yang Allah nafikan sifat tersebut untuk dirinya dalam Al-Quran. Atau Nabi Muhammad dalam Al-Hadith. Dengan menetapkan sifat yang sebaliknya. Contoh Allah menafikan sifat zalim dalam firman-Nya. Allah menafikan sifat zalim dalam hadith Qudsi. Dari sabda Nabi-Nya. Maka kita harus menetapkan sifat sebaliknya. Allah Maha Adil. Tiga. Ini bahasan kita waktu itu. Berkaitan dengan sifat. Yang penetapannya dan penafiannya. Tidak disebutkan di firman Allah. Tidak disebutkan dalam sabda Nabi Muhammad SAW. Maka berkaitan dengan lafaz tersebut. Jasad, tubuh untuk Allah Subhanahu Wa Taala, kita tawakuf. Kita diam. Kita no comment. Kenapa? Di firman gak ada. Tidak disebutkan penetapan atau penafian. Di hadis juga enggak ada. Tidak penetapan juga tidak penafian. Berkaitan dengan lafadznya, no comment. Dan ini perkara gaib. Kemudian, jika ditanyakan, karena bahasan ini muncul kan, apakah Allah punya jasad, apakah Allah punya tubuh? Muncul kan? Maka Ahlus Sunnah punya detail. Jika yang dimaksudkan dengannya sifat kesempurnaan, Allah paling cocok untuk memiliki kesempurnaan. Tapi jika yang dimaksudkan dengan ialah sebuah pelecehan atau aib, maka Allah jauh dari semua sifat yang buruk, aib, atau kurang. Dan semuanya waktu itu sebutkan dalilnya. Apa saja waktu itu? Pertama, firman Allah Subhanahu wa taala, "Walillahil asmaul husna fad'uhu biha." Dan Allah memiliki asmaul husna, berdoakan dengannya. "Laisa kamitsli syai' wa huwas samiul basir." Ini ayat yang pertama menunjukkan prinsip yang pertama. Ayat yang kedua menunjukkan prinsip yang pertama dan kedua. Ada penetapan dan juga ada penafian. Laisa kamitsli syai', tidak ada yang semisal dengan Allah sesuatu apapun. Allah nafikan. Enggak ada yang kan sama. Oh, kita sama-sama makhluk aja enggak sama kok. Padahal sifat kita sama. Kita punya sifat melihat, mendengar, sama. Tapi sebagian pian tuh ada yang pakai kacamata. Mungkin ada juga sebagian pian mungkin kita yang enggak tahu pakai alat bantu dengar. Sama-sama melihat, sama-sama mendengar, tapi kualitas penglihatan kita kan beda. Padahal sama-sama manusia. Bagaimana kalau kemudian dengan makhluk yang lain? Penglihatan binatang, penglihatan jin, pasti beda. Padahal sifatnya sama. Apalagi makhluk dan khalik, pasti gak sama. Wahuwa sami'ul basir. Di sini penetapannya. Dan Allah maha mendengar, maha melihat. Dan yang ketiga, untuk prinsip yang ketiga tadi, adalah firman Allah, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak memiliki ilmu tentangnya. Enggak ada firman, enggak ada sabda, no comment. Pasti ada rahasia di balik itu kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menyampaikan. Wallahu a'lam bissawab. Nah, bagaimana pendapat Anda tentang perkataan orang yang tentang perkataan yang diada-adakan oleh manusia mengenai anggota tubuh dan jasad bagi Allah? Ditanyakan kepada Imam Abu Hanifah. Beliau menjawab, itu adalah perkataan ahli filsafat. Nah ini, kan asal-usulnya dari Yunani. Makanya kalau filsafat berkaitan dengan agama, no. Gimana kita akan memahami agama kita kemudian dengan pemahaman orang yang Tuhannya banyak? Ilmu yang pelajari tentang inti sesuatu. Hakikat sesuatu. Padahal akal kita tidak mampu untuk mencernanya. Kemudian berpeganglah kalian kepada athar dan jalan salaf, dan jauhilah setiap perkara yang diada-adakan karena itu adalah bid'ah. Nasihat Imam Abu Hanifah, akidahnya lurus. Kalau fikih ya memang beda, tapi ini perkara akidah, semuanya sama. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan perkataan Imam Malik rahimahullah taala, meninggal tahun 179 Hijriah. Beliau berkata, "Lan yusliha akhir hadhil ummah illa bima aslaha awwalaha." Yang artinya adalah generasi akhir umat ini, kita sekarang sedang di zaman itu, generasi akhir umat ini tidak akan dapat diperbaiki melainkan dengan apa yang telah membuat baik generasi pertama, yaitu para sahabat. Artinya kalau Anda ingin baik, rujuk mereka. Jadikan mereka adalah panutan, suri tauladan dalam cara memahami agama ini. Firman Allah, sabda Nabi Muhammad dengan pemahaman salafus salih. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah bermanfaat. Salah dan khilaf, mohon maaf. Mudah kajian kita diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah diperbolehkan seorang wanita salat wajibnya mengimami wanita lainnya salat jamaah di rumah? Contohnya ibu sebagai imam dari anak-anaknya yang perempuan. Karena imam rumah tangga atau si bapak melaksanakan salat wajib jamaah di masjid. Boleh. Boleh. Dan caranya sejajar. Mungkin anak perempuan Anda ada 3 atau ada 4, Anda jadi imam, Anda di tengah. Itu caranya salat sama kaum wanita. Imamnya di tengah, makmumnya kanan kiri. Makanya punya rumah itu yakni enggak usah luas-luas, enggak usah lebar-lebar. Ukuran 3 meter aja enggak apa-apa rumah, tapi panjangnya 3 kilo. Itu rumah apa lorong itu? Bingung juga. Jadi ya biar salatnya tuh jelas itu. Oke. Boleh ya? Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau misalnya si bapak, terkadang sebagian istri juga pengen suaminya mengimami. Boleh, bisa. Diakali aja. Bukan ngakali syariat ya. Contoh nih, adzan sudah berkumandang, maghrib. Misal maghrib tadi. Maka suami Anda sholat sunnah di rumah 2 rakaat. Anda sebagai istri dan anak-anak Anda yang perempuan lainnya, jadi makmum. Dia salam, salam-salam, Anda tambah 1. Bisa. Nanti suaminya ke masjid. Bisa kok. Bukan ngakali agama. Terkadang, bukan terkadang, bahkan mungkin semua wanita pengen hendak juga hanya mendengar suara lakinya cenah. Kenapa gerang lakiku nih? Lancarkah membaca Al-Quran ya lo? Semalam waktu istilahnya pendekatan pada hafal juz amma bang ya kalau? Hendak juga bini mendengar ya lo. Akhirnya mungkin anaknya request. Bah, maghrib nih pian bersunat di rumah aja. Pian salat sunat di rumah ya, bah. Oh iya, nak. Request, bah. Rokat pertama anaziat. Salat sunat, rokat pertama anaziat. Ya Allah. Rokat kedua al-baqarah selajur lah. Tuntung salat sunat, salat malam sekarang. Langsung tengah malam. Anak juga yang mendengar lo. Artinya begitu Anda al-fatihah, wah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wah, bagus juga lakiku ini. Allah Alam bisa. Baru satu ayat gitu ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada suara berbisik. Ada salah lo milih pian ya. Aduh, karena istrinya belum takbir. Dia dengerin dulu. Aduh, khayalan macam apa ini? Lanjut jamaah. Ini kalau bisa lain kali diperkecil lagi. Ngerjain aja ini. Kualat lo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana hukum sholat Jumat atau sholat wajib di halaman masjid karena masjid penuh dan ketika pertengahan rakaat turun hujan? Siap. Apakah harus diselesaikan sholatnya atau dibatalkan saja sholatnya? Selesaikan. Masih hujan air. Hujan linggis baru Anda. Masih hujan air. Selesaikan aja. Anda lihat ya, kalau misalnya di Mekah nih, sholat wajib, dan pas hujan turun, gak ada yang gerak. Selesai. Basah kuyup mereka. Gak ada kemudian, yakni pas rintik, Mangkat tapasan loh, enggak ada. Mangkat tapasan. Mangkat tapasan di hotel. Enggak. Selesaikan aja. Wallahu a'lam bishawab. Dan ini untuk imam, untuk imam. Ketika misalnya Jumatan, antum tahu masjid penuh dan sebagian orang di luar bahkan mungkin di halaman, maka jangan dipanjang-panjangin surahnya. Sudah tahu di rakaat kedua hujan deras gitu ya, dan kita tahu jamaah misalnya pas tablik akbar misalnya gitu ya, pas Jumatan gitu misalnya kan. Pekan depan kita ada Ustaz Zaitu Santo ya pas Jumatan. Jangan lama-lamain rakaat kedua anaziat malawasan, basah kuyup karena kedinginan. Walaupun ada sebagian tidak kedinginan karena sudah pakai jaket Eger. Pakai jas hujan dari pertamanya. Iklan nih Eger Ratu Jaleha. Ustaz, ada seorang suami yang sudah tidak bekerja. Alasannya karena dia sudah tua dan katanya tidak mampu lagi untuk bekerja. Sehingga hampir belasan tahun istrinya yang mencari nafkah dengan berdagang. Berapa umurnya berarti ini ya? Belasan tahun. Berarti berapa umur suaminya ini? Kata jamaah, Abah Ulun sekarang 71. Abah Ulun sekarang 71. Dan alhamdulillah jalan 5 kilo masih kuat beliau. 5 kilo. 71. Ulun baru 40 sini ke rumah aja, stopnya 7 kali. Sini, situ. Di stop yang ketiga itu, pas tempat gorengan. Yang di situ. Karena kau pas stop ya lo, acilnya melihati, nukar cilai ya. Jadi setua apa suami Anda sebenarnya? Kok sudah belasan tahun, ya ini istri Anda yang bekerja. Wallah alam bisa. Sehingga hampir belasan tahun istrinya yang mencari nafkah dengan berdagang. Oh siap. Apakah suami tersebut berdosa membiarkan istrinya yang mencari nafkah? Kalau memang betul-betul sudah tidak bisa bekerja, ya tentunya tidak berdosa. Lawang tidak mampu lagi. Misal, stroke misalnya, ya. Sudah tidak bisa lagi beraktivitas. Biasa tuh kita dapatkan kalau kita ke Alfamart. Pak, mau sama stroke-nya? Oh jangan, saya pengen sehat aja stroke. Nota. Stroke lo, anunya lo. Stroke. Hingga ditakuni, bisi member gak belajar. Hingga kayak itu terus ditakuni. Sesekali kita jawab, gak punya dan pengen bikin, habis kartunya aja. Lah ngapain nanya dari tadi? Mereka kan nawarin gitu ya. Punya member, gak punya. Mau bikin pak? Ya bikin. Tapi sudah habis pak. Kan kurang ajar. Kurang ajar. Itu gak salah. Kadang juga kemudian penawarannya itu gak nyambung dengan yang kita beli. Kita beli roti. Tawarannya gak sekalian pulsa, pak. Kok gak nyambung? Kalau Anda nawari, gak sekalian selai kacang, pak. Kan nyambung ya. Karena kita beli roti. Masa makan roti pakai pulsa? Aduh, yang ngajarkan mereka siapa sebenarnya itu? SOP-nya begitu. Pulsa terus ditawarin. Harusnya kan sekali-kali beli roti, pak. Gak sekalian akhwatnya, pak. Kan yang enak ya. Iya. Maksudnya ada akhwat siap dinikah gitu. Kan ekstrim ya. Masih banyak ya, Ma. Sehingga mungkin stroke ya. Oke. Semoga Allah berikan kesabaran untuk Anda, Ibu. Sehingga hampir belasan tahun istrinya yang mencari nafkah dengan berdagang. Apakah suami tersebut berdosa membiarkan istrinya yang mencari nafkah? Enggak berdosa. Kalau memang dia udah enggak bisa berbuat. Istrinya harus. Makanya kita enggak saklek juga. Perempuan boleh bekerja. Yani kalau memang harus, bahkan beberapa pekerjaan harus ada perempuan yang kerja, kayak petugas di rumah sakit. Waduh, kita ketika ngantar istri untuk berobat lebih tenang, perawatnya perempuan, dokternya perempuan, enak. Jadi memang ada sebagian pekerjaan harus perempuan, harus ada. Wallahu a'lam bishawab. Bahkan mungkin jumlahnya harus sama gitu ya. Terkadang laki-laki yang lebih banyak. Apakah suami tersebut berdosa membiarkan istrinya mencari nafkah? Kalau suaminya mampu dan cukup saja sebenarnya, tapi kemudian membebani istrinya, ya mungkin kita katakan demikian. Karena kalau suami sudah bekerja, cukup insya Allah. Para istri yang harus punya rasa qanaah, rasa cukup. Pandang selalu orang yang mungkin tidak seberuntung Anda. Walaupun suami Anda mungkin cuma UMR, ulun katakan cuma ya, karena sedikit. Ya, sedikit. Anak satu masih cukup lah. Anak empat, bingung Anda UMR. Apalagi satu orang, misalnya nih, satu orang SPP-nya 1.5 juta. Wah, repot itu. Yang ada di pikiran, wah, jualan narkoba. Iya dong, kebutuhan. Tapi subhanallah, Allah pasti cukupkan kok ketika Anda bekerja, cukup. Istri Anda enggak mati kan? Anak Anda enggak mati kan? Kenapa? Karena rezeki mereka sudah Allah tuliskan lewat tangan Anda. Jadi para istri yang harus pintar bersyukur. Tempat Anda di rumah, tugas Anda bahkan lebih berat. Mencetak generasi saleh dan Anda kira gampang jadi yakni ibu rumah tangga. Berat ibu rumah tangga itu. Berat. Wallahu a'lam bissawab. Apakah juga termasuk seorang suami yang menzalimi istri? Kalau memang istri harus bekerja mau bagaimana? Tapi kalau seharusnya Anda mampu tapi Anda tidak bekerja, istri Anda suruh bekerja, itu yang zalim. Karena itu adalah tugas kita. Kemuliaan kita kaum laki-laki, hai kaum laki-laki. Kemuliaan kita itu ada pada mencarinya kita pada nafkah. Itu di situ. Kenapa istri itu harus taat? Salah satunya karena kita yang memberikan nafkah. Cukupkan yakni dengan suami saja. Lain kalau dia memang sudah tidak bisa bekerja. Tolong berikan semangat untuk para suami agar tetap menafkahi istri dan orang tua. Ya. Ini ketika seorang laki-laki menikahi perempuan, sejak kita membaca sighah ta'liq itu semua kita faham kok. Dia adat istiadat tentunya, tapi yang tidak mengapa dilakukan. Antum enggak usah anti sama sighah ta'liq. Enggak usah bikin ribut di pernikahan. Ah enggak, bid'ah. Ah ribut nanti. Itu perkara Anda baca atau tidak pun ada di benak Anda sebenarnya. Sebagai seorang laki-laki, saya harus menafkahi, berbuat baik pada istri, kalau sekian lama saya enggak yakni ya. Itulah kemuliaan kita sebagai laki-laki. Kata Muhammad, "Kafa bil mar'i athiman ayyudhi man ya'ud." Atau maqal. Cukuplah seorang laki-laki dikatakan berdosa ketika dia melantarkan orang yang harusnya dia nafkahi. Dan kemuliaan laki-laki ada pada nafkah tersebut. Maka nafkahi. Dan para wanita, para istri khususnya, yakni syukuri apa yang Allah berikan lewat suami Anda, apalagi yakni sangat cukup ya, bahkan mungkin terkadang berlebih. Wallahu a'lam bishawab. Lihatlah selalu yang lebih kurang dari yang Anda dapatkan. Mungkin ada orang yang Anda mungkin sama suami cuma punya sepeda motor satu, suami kerja udah, Anda enggak bisa ngapa-ngapain. Ke masjid jalan kaki. Tapi ada orang pasangan suami istri cuma punya sepeda. Gimana? Bersyukur aja. Apalagi Anda punya mobil, orang punya sepeda motor. Anda punya sepeda motor, orang punya cuma sepeda. Orang punya sepeda, orang lain cuma jalan kaki. Anda bisa jalan kaki, orang lain pakai kursi roda. Anda pakai kursi roda, yang lain ada yang enggak punya kaki. Syukuri terus. Lihat ke bawah. Kalau lihat ke atas, enggak habis-habis. Enggak habis-habis. Wallahu a'lam bissawab. Misi mio, terlihat enmek, enmek. Emek ada nang hanyar, hendak berganti. Terpakai sudah, hendak X-Max pulang. Sampai lemek hanyar Anda kemudian berhenti mungkin ya. Nanti akan keluar itu ya, dari Yamaha ya. L-Max. Jadi bentuknya gepeng ya. Karena lemek ya. Ustadz, bagaimana kita mengetahui jawaban dari istikharah kita barakallahu fiik? Jawabannya, ya mungkin di hati Anda ya. Bukan mungkin, jawabannya di hati Anda ya. Anda memiliki kecenderungan. Anda memiliki kecondongan. Lanjut atau tidak. Ambil A atau B. Setelah istikharah. Dan boleh diulang-ulang. Enggak mesti sekali. Istikharah, ini sunnah Nabi Muhammad. Enggak mesti sekali. Belum mantap. Sebenarnya istikharah itu untuk memberatkan salah satu pilihan saja. Maka salat lagi. Nanti Anda akan memiliki kecondongan. Ah, saya yang ini. Wallahu a'lam bissawab. Karena kadang-kadang pilihannya berat dua-duanya. Tapi kalau pilihannya halal sama haram, enggak usah istikharah. Udah jelas. Iya. Ini kadang-kadang berat. Yang ini cantik sekali, tapi baru ngaji. Yang ini sudah lama ngaji, hafal 30 juz, tapi kurang cantik. Nah, itu kita bimbang. Ketika ada paradoksi, maka hukum pertama, kita gabungkan. Kaidah usul fikih dong. Ada pertentangan, gabung. Kan baru-baru ini ada viral kan? Seorang laki-laki menikahi, langsung dua jemaah, mantap. mantap itu mancing mania ya. Kalau spontan baru, huhuy. Ustadz, Abah Ulun benci dengan mertuanya, Nenek Ulun. Siap. Jadi dalam 6 bulan terakhir ini, kada boleh Nenek ke rumah Ulun, kasihan Mama Ulun. apa yang harus ulun lakukan? Wah. Jadi dia punya nenek. Abahnya enggak suka sama neneknya. Cari akar masalahnya. Kenapa enggak suka ya? Cari akar masalahnya. Diagnosa. Habis itu perbaiki. Apakah nenek Anda yang luar biasa cerewet kepada menantu? Perbaiki. Atau memang bapak Anda aja yang kemudian, yakni mungkin enggak suka ketemu mertua, harus diperbaiki. Cari akar masalahnya. Yang Anda lakukan, Anda bantu cari akar masalah. Jangan nambah masalah. Teman ulun ya, dia kalau enggak salah orang Pamekasan, Jadi tentunya bahasanya, dialeknya Madura ya. Dia izin ke kantor, kemudian, Ustaz, saya mau izin pulang, Ustaz. Ada apa? Ketika ditanya ada apa, itu dia mendekati Ustaznya, mendekati telinganya. Orang tua saya cekcok, Ustaz. Wah! Kata Ustaznya, orang tua antum cekcok, antum pulang, tambah ribet, katanya. Udah, antum sini aja, biar mereka selesaikan urusan. Jadi alasannya gak tepat. Sepertinya kita... yang bisa menyelesaikan urusan orang tua gitu. Orang tua saya cekcok tadi. ada intonasi Madura soalnya. Wallah misal. Akhirnya dia enggak diizinin. Kayaknya juga teman ulun itu, teman sekelas itu, kayaknya juga teman ulun itu coba-coba berhadiah aja kayaknya. Iseng banget. Ustaznya dikerjain. Jadi Anda cari akar masalah, mungkin nenek Anda bisa nasihati jika masalahnya ada pada beliau. Atau bapak Anda yang ada nasihati jika masalah daripada beliau. Supaya nyaman. Ini orang terdekat masa ribut ya. Masa ribut. Pasti ada masalah. Ustadz, apa hukum memotong sebagian janggut dengan niat supaya rapi? Jangan, tinggalkan. Gak usah. Biarkan dia yani tumbuh. Merapikannya mungkin seperti ini saja merapikan. Disuruhi mungkin saking lebatnya. Boleh Anda sisir. Ketika wudu Anda ambil air terpisah untuk memasukkan ke sela-sela. Kalau Anda enggak punya jenggot, enggak usah sok-sokan begini. Wudu gini-gini, Bapak Bro, jenggotnya enggak ada. Di sela-sela Nabi Muhammad mengambil air terpisah. Bukti Nabi Muhammad itu jenggotnya lebat. Beliau mengambil air terpisah dan beliau yang dimasukkan dan beliau kemudian sela-sela dengan jari beliau. Biarkan. Biarkan. Wallahu a'lam bissawab. Banyak orang bermimpi ingin punya jenggot, apalagi zaman sekarang bahkan jual obat-obat itu. Supaya tumbuh jenggot. Anda tumbuh, pelihara. Dan memeliharanya enggak ribet. Dan 24 jam, harusnya 24 jam, harusnya Anda dapat pahala. Kenapa? Nah, Anda menjalankan sunnah kok. Iya. Wallahu'alam bisa. Karena berkata Imam Ibnu Daqiq Al-Id, kata beliau, jika seorang menjalankan sunnah Rasul, Allah wajib ngasih pahala. Allah harus ngasih pahala. Lawang dia menjalankan. Dan ini tinggal dibiarkan, ya dirapikan, dibersihkan. Tidak kemudian... satu menghadap sana, satu aneh jadinya nanti ya, terlalu atau kemudian Anda bikin gimbal aneh ya, biasa aja, pelihara biasa saja. Allah yang bisa. Sampai rumah copot, tentunya jenggot palsu. Ya. Ustadz, adik saya belum tahu manhaj salaf, padahal ia sering hadir di kajian yang bermanhaj salaf. Bahkan ia meyakini salafi wahabi sesat. Ya, unik juga ya. Dan ia baru sadar ketika saya tegur bahwa itu salah dan tidak benar. Mohon jelaskan apa itu manhaj salaf, apa bedanya manhaj dan madhab. Ini kita terangkan semua nih, 142 halaman. Sebab barangkali ada orang yang sampai kini tidak bisa menangkap perkataan Ustadz dan insya Allah adik saya sedang nonton. Siap. Jamaah, manhaj itu metode beragama. Cara Anda beragama. Dari kata bahasa Arab, nahaja yan haju. Manhaj. Jalan. Dan cara beragama kita, sebagai seorang muslim, harus sesuai dengan yang Nabi Muhammad lakukan. Dan para sahabatnya lakukan. Ketika Anda ingin memahami firman Allah, sabda Nabi Muhammad, maka paham sahabatlah yang Anda gunakan. Itulah cara kita beragama. Itulah manhaj. Kalau mazhab, itu dari kata bahasa Arab, zahaba yadhhabu mazhab, tempat pergi. Tapi diterjemahkan pendapat. Pendapat. Pendapat imam fulan untuk hukum tertentu. Dan hak mereka untuk kemudian berpendapat. Karena terkadang memang firman Allah, sabda Nabi Muhammad, bisa multitafsir. Setelah lahan mereka. Tapi ingat, ketika mereka cara memahami firman Allah-Nya, sabda Nabi Muhammad-Nya, sesuai dengan pemahaman para sahabat, maka mereka, para imam mazhab tersebut, manhajnya lurus. Jadi bisa dibedakan ya. Di manhaj, jauh lebih luas. Wallahu a'lam bissawab. Anda harus punya buku ini. Belikan adik Anda buku ini. Di depan mukaddimah sudah diterangkan. Apa itu manhaj, apa itu salaf. Salaf itu orang terdahulu secara bahasa. Orang yang mendahului kita. Entah itu dari umur, dari keutamaan, macam-macam. Itu namanya salaf. Dan salafi itu penisbatan. Menisbatkan diri kepada orang terdahulu. Dan yang kita maksudkan dengan salafi di sini adalah kita menisbatkan diri kita kepada yang terdahulu yang terbaik. Siapa? Nabi Muhammad dan para sahabat. Jadi Anda mau di bawah naungan ormas apapun, tapi metode beragama Anda benar, Anda suka atau tidak, Anda salafi. Ia bukan kelompok, ia penisbatan. Ia pada salafi itu penisbatan. Seperti saya, kita dari Indonesia. Ketika Anda keluar negeri, Anda mengatakan Indonesia. Nisbat saya ke Indonesia. Saya orang Indonesia. Keluarga negara saya Indonesia. Ada ya nisbahnya. Kayak Ustaz Ahmad. Nempel di nama beliau. Ahmad Zainuddin Al-Banjari. Orang Banjar. Saya pengen saya tambah Al-Alabi. Tapi enggak enak ya. Karena abah mama saya Halabiu. Tapi saya enggak lahir di sana. Saya lahir di Pekalongan. Cuman besar di Banjar. Pengen nambah Al-Banjari. Oh enggak. Enggak enak sama Ustaz Ahmad nanti. Al-Blayungi bisa kayak Al-Blayungi. Karena saya tinggal di Tah Blayung. Al-Blayungi. Apa ini? Jadi salaf yang kita masukkan adalah tiga generasi terbaik umat Islam. Tapi jika dikerucutkan, maka dia sahabat. Salafi adalah orang yang menisbatkan dirinya kepada para salafus salih. Sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Anda mau di bawah ormas apapun, saya ulangi lagi. Tapi cara beragama Anda benar, maka Anda suka atau tidak, Anda itu salafi. Dan ia bukan kelompok. Ia adalah penisbatan diri. Dan boleh seorang kemudian menambahkan embel-embel itu diberi namanya. Tapi dengan konsekuensi yang berat. Sebagian ustadz ada nama Al-Athari di ujung namanya. Itu berat. Tapi dia bisa jadi itu untuk penyemangat dirinya. Saya menisbatkan diri kepada Athar. Maksudnya Nabi Muhammad SAW. Jadi harus istiqomah. Harus, yakni, ya istiqomah. Iltizam. Berpegang teguh dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Wallahualam bissawab. Muhammad bin siapa? As-Salafi. Boleh. Boleh. Boleh. Tapi ingat konsekuensinya berat. Jangan sampai Anda berikan nama itu, atau mungkin di akun Anda adalah ada ujungnya As-Salafinya, tapi postingan Anda tidak menunjukkan itu. Maka malu-maluin. Wallahualam bissawab. Ustaz, bagaimana hukum penggiat dakwah di medsos yang lebih sering memegang handphonenya untuk mencari konten-konten Islam dibanding membaca kitab para ulama Ustaz dan membaca Al-Quran? Jamaah, ulun sebutkan tadi nasihat di awal. Anda tuntut ilmu dulu. Dalami lagi. Perkaya khazanah keilmuan. Untuk di media sosial, mungkin share yang sudah diposting oleh para ustaz akan jauh lebih aman. Enggak usah tampil dulu. Wallahualam bissawab. Karena Anda masih di tahap belajar. Apalagi yang Anda posting soal fikih, waduh, Anda harus siap dengan perdebatan. Ya, nanti orang akan mendebat Anda dengan keilmuan mereka. Wallahualam bissawab. Jadi tidak ada larangan, tapi mungkin butuh waktu. Mantap Anda, silahkan. Tapi re-share postingan seorang ustaz akan jauh lebih aman. Karena ketika ada mungkin yang mendebatnya, Anda bisa rujuk ke ustaznya langsung. Mohon maaf, saya hanya re-share. Dan ingat, sebelum Anda re-share postingan apapun, Anda pribadi baca dulu. Jangan karena semangat re-share doang. Anda baca dulu, faham, silahkan re-share. Jadi Anda ambil manfaat dulu, silahkan bagi untuk orang lain. Dan ingat, tugas Anda yang pertama, banyak-banyak belajar dulu ya. Hadir majelis, salim. Enggak bisa, ya mungkin streaming ya. Kalau enggak bisa hadir majelis salim. Karena keutamannya luar biasa. Di antaranya majelis salim itu menenangkan. Saking tenangnya kadang-kadang ada suara orang mengaruh ya. apa hukumnya menjual akun game online yang di dalamnya memiliki banyak aset sehingga harga pun dapat bernilai jutaan rupiah? Apakah termasuk menjual sesuatu yang akan menyebabkan dosa jariah? Apa hukum jual beli dalam hal ini? Waduh, repot ini. Nggak tahu saya. Belum bisa. Saya tahu memang beberapa akun ketika sudah sampai level tertentu dijual sangat mahal. Tahu ya? Tanya Ustaz Hasbi deh. Belum bisa. Ketika boleh pun duitnya diapain gitu ya? Mungkin buat perbaikan jalan gitu ya. Orang gamer itu sekarang memang jadi pekerjaan karena dipertandingkan. Allah bisa. Antum pekerjaannya apa? Gamer tat. Waduh, jangan. Untuk menafkahi istri ya, main Mobile Legends ya. Jadi semangat main gamenya itu sangat termotivasi. Wah, sampai hancur layar. Apa? Nafkah keluarga. Sakarepmulah. Janganlah, cari yang lebih menenangkan hati. Bagaimanakah sabar itu? Waduh, berat nih. Bagaimanakah sabar itu? Waduh. Apakah kita juga tetap harus bersabar dengan orang-orang yang menyebalkan? Contoh, orang yang mengurusi hidup kita. Wah. Berdosakah kita jika sekali memberikan penegasan kepada orang-orang tersebut karena mereka semakin didiamkan semakin menyebalkan? Sabar itu ada tiga. Sabar dalam menjalankan ketaatan, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, sabar ketika tertimpa musibah. Kalau ada orang seperti ini, abaikan saja ya. Abaikan saja. Karena yakni nasihat Nabi Muhammad itu kepada mereka sebenarnya. Alaika binafsikal khasah, wada' alaikal amrul am. Urusi urusanmu sendiri, tinggalkan urusan orang lain. Itu sudah nasihat Nabi Muhammad. Riwayat Imam Abu Dawud. Lengkapnya, kata beliau SAW kepada Sa'd bin Abi Waqqas, ilzam baitak, wamlik alaika lisanak, waf'al ma tu'mar, watruk ma tunha, wa alaika bi amrikal khas, wada' alaikal amrul am. Okamakal. Enam nasihat Nabi Muhammad kepada Sa'd bin Abi Waqqas. Untuk Sa'd memang, tapi yakni berlaku untuk semua kita. Dan kita tahu, yakni nama muadzin itu adalah Sa'd ya. Saat azan maghrib. Ya, nama dia Saat berarti. Kata Nabi Muhammad, ilzam baitak, sering-sering di rumah. Maksudnya kalau pekerjaan selesai, di rumah. Waktu untuk istri Anda, anak Anda. Ya. Kecuali mungkin sesekali lembur bolehlah ya. Tapi jangan tiap hari. Apalagi sudah tiap hari kemudian gajinya enggak ada bonus. Nyapain-nyapain, enggak ada bonus. Ini juga untuk para pimpinan yang mungkin ada punya karyawan. Bolehlah sekali Anda melemburkan yakni karyawan Anda. Tapi kasih keringatnya Anda kasih lebih. Ya. A'tul ajiro ujrotahu qabla antaji fa'irkohu. Berikanlah karyawan yang Anda ambil jasanya, Anda pekerjakan, Anda manfaatkan jasanya sebelum keringatnya kering. Ya, sebelum keringatnya kering. Makanya gajian tanggal 1 langsung gajian. Jam 12 malam. Woi. Tengah malam ya ke kantor ya, gajian. Karena ingin on time. Gajian pokoknya lah, tanggal 1 teng, gajian. Itu ngerepotin namanya. Besok pagi lah, besok pagi. Tanggal 1, sebelum keringatnya kering. Artinya jangan dilambat-lambatkan. Nanti Anda zolim. Oke, sering-sering di rumah. Wamlik alaika lisanak, miliki lisanmu. Hati-hati ngomong. Waf'al ma tu'mar, kerjakan yang diperintahkan. Watruk ma tunha, tinggalkan yang dilarang. Dan urusi urusanmu sendiri, tinggalkan urusan orang lain. Ini enggak boleh. Jadi larangannya kepada orang yang ngurusi hidup Anda. Dua sisi ya. Untuk bahan introspeksi. Kenapa sampai orang ini mengurusi hidup Anda? Mungkin Anda pemicunya. Ya. Anda pamer keromantisan dengan pasangan. Anda posting keharmonisan, Anda posting keseruan Anda dengan suami, dengan anak. Anda bikin orang hasad. Akhirnya orang kemudian ingin cari-cari di mana Anda nanti slip. Dicari. Karena Anda manusia. Anda pasti punya salah, punya dosa, bahkan mungkin punya aib masa lalu. Dicarinya, pasti dapat. Jadi untuk banyak introspeksi. Hadis yang tadi, untuk orang yang suka kepo. Tapi di saat yang sama, Anda jangan jadi penyebab orang kemudian kepo. Nikmati Anda berdua saja. Keharmonisan Anda. Sayangnya suami Anda dengan Anda. Bertanggung jawabnya suami Anda kepada Anda. Nikmati sendiri. Enggak usah posting-posting. Nanti kemudian Anda pelakor baru nyahok loh. Ya kan gitu kadang-kadang kan. Perempuan kan gitu. Alhamdulillah dapat dari laki. Postingannya gini. Jam tangan. Tapi kemudian ada emasnya juga di sini. Kemudian cincin berlian. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tulisannya alhamdulillah. Pujian kepada Allah. Alhamdulillah, dapat laki baik benar. Siap. Tiga pelakor sudah melihat postingan itu. Dia tunggu. Besok makan di rumah makan yang mahal gitulah ya. Walaupun namanya sederhana tapi mahal ya. Sorry nih rumah makan Padang nih. Sorry. Sederhana dari mana mahal. Tapi gak apa-apa. Namanya juga nama ya. Ada orang rumah makan lebih aneh lagi namanya. Posting yang kedua. Wah. Pelakor. Anda rabut laki nyonyar. Tahu rasanya. Kenapa? Anda pemicunya. Mungkin Anda tidak posting di media sosial. Mungkin hanya di apa profil picture WhatsApp. Tapi kan orang bisa lihat. Nikmati untuk Anda saja. Keharmonisan. Karena ketika Anda punya masalah, orang juga gak peduli. Anda ngeluh-ngeluh di medsos, orang gak peduli. Paling yang sabar ya, apaan? Begitu dong, enggak. Anda punya Allah subhanahu wa ta'ala. Anda dapat nikmat, maka bersyukur kepada Allah. Anda dapat istri yang salihah, bersyukur kepada Allah. Dapat suami yang saleh, bersyukur kepada Allah. Enggak usah diposting-posting. Anda dapat kenikmatan dunia, harta, bersyukur kepada Allah. Karena suatu saat Anda punya masalah, Allah juga tempat Anda kembali. Enggak usah. Wallahu a'lam bishawab. Ini untuk bahan introspeksi. Kenapa kadang orang mengusik Anda, Anda penyebabnya. Hingga kemudian orang ingin mengusik. Kita ya. Kata Nabi Muhammad SAW, sebutkan dalam sebuah hadis, Istainu ala najahi, lupa saya. Matan bahasanya saya lupa. Tolonglah kesuksesan rencanamu dengan menyembunyikan, merahasiakan. Ya, saya lupa lafaz bahasa Arab. Istainu ala najahi amrikum bil kitman. Kurang lebih seperti itu ya. Bantulah kesuksesan rencanamu dengan merahasiakannya. Fa inna likulli nikmatin mahsud. Kalau tidak salah ya. Saya lupa. Karena setiap nikmat itu mesti ada orang yang menghasadi. Baru selesai nazar, alhamdulillah selesai nazar. Kayaknya sih oke. Itu gak usah dicerita. Anda baru nazar. Nazarnya kemudian Anda tag alamatnya lagi. Yang lihat kan ikhwan yang lain banyak. Dia mengincar perempuan yang sama. Voice over ya. Keluarnya kayak sinetron. Orangnya sih diam gitu ya. Tapi ada suaranya. Dia sedang di rumah si fulana. Saya akan gagalkan rencananya. Subhanallah. Gak usah. Diam aja. Diposting terus. Gagal buat tahu rasa. Kenapa? Karena ada orang yang hasad nanti. Diam-diam aja. Tak taunya tiga bini. Kan gitu. Cerita-cerita. Misal itu misal doang. Kalau kejadian ya alhamdulillah. Itu misal doang. Ya diam aja. Dapat nikmat. Karena ada posting. Ada orang yang hasad. Ada orang gak suka. Kalau orang yang gak sukanya itu. Sampai jam 9 lah. Kalau orang yang enggak sukanya itu biasa kedukun, Anda akan disihir, Anda akan dikerjain. Kenapa? Dia hasad plus akidahnya bobrok. Pinanya orang nih senang tarus hidupnya lah aja. Langsung kedukun. Mbah dukun. Kawakah digawe? Kawak mana fotonya aja? Langsung enggak usah bawa foto. Bawa foto tuh zaman dulu sama sekarang langsung dibukanya media sosial. Nah, orangnya aja. Lain itu lagi ulun jadi. Salah orang. Itu spontan tuh. Subhanallah. Ya. Bantulah kesuksesan rencana kalian dengan merahasiakannya. Karena setiap nikmat ada orang yang hasad. Anda dapat pasangan yang luar biasa, nikmati sendiri. Karena ketika Anda juga ada masalah pun, orang gak bantu. Nikmati, hadapi semuanya. Kenikmatan alhamdulillah ada sedikit masalah, aral melintang, hadapi. Mungkin di saat yang, bukan, di saat yang sama dia adalah pelebur dosa. Orang lain enggak perlu tahu. Hingga kemudian nanti kemudian dia kepo. Wallahu a'lam bissawab. Jadi seperti itu ya. Juga untuk ikhwan akhwat sama. Ikhwan akhwat sama. Bahkan pasang status pun enggak usah yang gitu-gitu. Pasang firman, sabda, pik dari ustaz itu aja udah. Setiap hari muji suami, muji suami, muji suami. Ada banyak wanita, suaminya enggak sebaik suami Anda. Akhirnya mereka hasad. Ada sebagian bahkan bisa jadi belum punya suami. Dia incernya suami Anda. Kenapa? Karena Anda memujinya setiap hari. Bertanggung jawabnya suami Anda. Kebersihan yang dia miliki. Oh semua. Anda puji terus setiap hari. Kan yang baca banyak. Akhirnya naluri perempuan. Wah, kita milih yang mapan aja udah. Mapan agamanya. Yang berwibawa. Wih, bawa mobil. Wih, bawa sepeda motor. Wibawa ya. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan dan bermanfaat. Salam khilafu lumur maaf. Subhanallahi wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.